menghormati orang tua kita Kyai Muhammad Aunan beserta seluruh keluarga. Yang sama-sama kita hormati Bapak, lupa pula nama, Bapak Fendi Sugiarto beserta ibu beserta anak-anak. Tentu yang amat sangat berbahagia hari ini adalah Ananda Muhammad Jimli Nur. Mudah-mudahan usianya berkah insyaallah. Ada seorang laki-laki namanya Mubarak. Mubarak artinya diberkahi. Lalu Mubarak ini kerja menjaga kebun seorang hakim. Nama kampungnya di Marwa. Nama kampungnya Marwa, nama hakim, nama kampungnya Marwa, nama orang yang menjaga kebun itu Mubarak. Mubarak pun menjaga kebun, yang dijaga ini kebun anggur. Lalu kemudian hakim Marwa menjenguknya. Tolong tukang kebun, ambilkan saya anggur. Diambillah anggur, lalu dicicipi sama hakim Marwa. Dia cuci anggurnya asam. Kata dia, anggur ini asam. Tik lagi dari tangkai yang lain. Tik lagi dari tangkai yang lain. Masih asam juga. Dia, kenapa anggur ini asam? Akhirnya Hakim Marwa marah kepada Mubarak. Mubarak, kamu saya suruh mengambil, memetikkan tangkai anggur yang manis. Sudah dua kali petik asam terus. Kenapa kamu tidak dapat anggur yang manis? Kamu sudah lama kerja di kebun ini. Kata Mubarak, Tuan Hakim menyuruh saya menjaga anggur, bukan mencicipi anggur. Ternyata selama jadi penjaga anggur itu, dia tidak pernah mencicipi anggur itu walaupun satu biji. Itulah maka dia tidak tahu mana pohon yang manis, mana pohon yang asam. Terpukau Hakim Marwa mendengar ketulusan dan kejujuran Mubarak. Lalu kemudian kata, belum pernah saya ketemu orang jujur seperti kamu Mubarak. Selama ini kalau saya tugaskan ya kebun menjaga kebun saya, bukan cuma mencicipi, dijualnya sama-sama anggur. Tapi kamu mencicipi pun tak mau, hanya menjaga saja. Maka sebagai hadiahnya, saya mau nikahkan kamu dengan gadis saya, Mubarak. Karena belum ada orang sejujur kamu, anak muda yang menjaga diri dari makan haram. Mubarak, iya saya siap. Tapi kamu harus siap menerima anak saya ini, Mubarak. Kenapa Tuan Hakim? Karena anak saya ini mohon maaf, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berbicara, tidak bertangan, tidak berkaki. Bapak Ibu bisa bayangkan itu, berarti bulat dia seperti melon. Tapi karena Mubarak sudah mengatakan iya dan dia tidak mau menarik omongannya, baiklah Tuan, aku siap. Zaman dulu orang sebelum menikah itu, dia tidak melihat pasangannya. Setelah akad, baru dia lihat. Lalu kemudian setelah akad, barulah dia lihat anak Hakim Marwa tadi. Ternyata cantik sekali. Kata Tuan Hakim, anaknya tidak melihat. Anakku tidak melihat karena matanya tidak pernah melihat yang haram. Katanya anak Hakim tidak mendengar. Betul, telinganya tidak pernah dipakai mendengar yang haram. Katanya tidak punya mulut. Betul, karena lidahnya tidak pernah mengucapkan kata-kata haram. Katanya tidak punya kaki. Betul, kakinya tidak pernah dilangkahkan ke tempat yang haram. Katanya tidak punya tangan. Betul, karena tangannya tidak pernah memegang yang haram. Bertemulah perempuan yang baik, dipertemukan dengan laki yang jujur dan amanah, menikahlah mereka, lahirlah seorang anaknya laki-laki, diberi nama Abdullah. Ayahnya namanya Mubarak, itulah dia Imam Abdullah Al-Barak, orang ahli hadis yang kitabnya sampai hari ini ya Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang banyak dibaca dan riwayat-riwayat hadis oleh Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Lalu apa hubungannya Muhammad Jimli Nurzaki, bukan cerita nasihat pernikahan. Saya bingung ketika Ustaz Atta ngasih tahu, Ustaz Somad, ini ada anak muda, umurnya 17 tahun, kelas 2 SMA, hari kelahirannya dia mau ceramah. Anak muda yang lain pas hari kelahirannya mau mabuk sampai pagi. Anak muda mau buat pesta maksiat dan dosa. Ini anak mau buat ngajian. Dan yang ngisi pengajiannya mesti Ustaz Somad. Saya sebetulnya sejak Ramadan hari pertama sampai hari ini belum ada sekalipun ceramah jelang. Karena ceramah menjelang berbuka itu adalah ceramah yang paling lama. Kemarin Ustaz Al-Nob di Pekanbaru bilang, Ustaz Somad, kita acara enggak? Enggak. Kenapa? Karena jamaahnya enggak tahan nunggu dan saya enggak tahan ceramah. Tapi ini spesial luar biasa. Jadi saya penasaran, apa yang membuat anak muda kelas 2 SMA umur 17 tahun mau dengar ceramah? Kalau ada orang pesta pernikahan dengar ceramah, ya, kan memang itu tuntutan skenario. Memang mesti ada tausiah. Kalau ada ceramah tahlilan, ya memang ceritanya orang mati. Tapi anak muda umur 17 tahun, kelas 2 SMA, mau dengar ceramah. Jadi saya penasaran. Cuman saya enggak nanya. Saya tidak tanya sama Ustaz Atta gimana enggak. Sampai di airport Ustaz Atta ngasih tahu, ini kakeknya Kai. Beliau adalah guru kami, imam kami dulu. Ketika saya masih kecil, kata Ustaz Hatta, baru saya paham. Itulah hubungan kisah Mubarak tadi. Bibit-bibit kesolehan orang yang warak, jaga dirinya, itu akan turun ke anak cucunya. Mudah-mudahan anak cucu. Jadi tanpa kita harus ngomong capek-capek, kamu jangan pakai narkoba, jangan minum khamar, jangan pacaran, jangan mabuk, jangan. Capek kita ngomong. Tapi kalau kita tidak jaga dari yang haram, hati dia akan buat haram. Tapi Kai nampaknya enggak ada ngomong, diam aja. Mungkin sujudnya lebih lama dari kita. Mungkin beliau menjaga diri dari yang buat. Sehingga cucunya mau pelajaran luar biasa. Walaupun nampaknya saya tausiah di usia berkah Ananda Nurzaki, tapi sesungguhnya ini didengar oleh seluruh anak-anak muda sedunia. Nah, ini di-upload, subscribe, like, share, and comment. Banyak saudara-saudara kita yang sedang mencari nafkah di Jeddah, di Kuala Lumpur, di Qatar, di Uni Emirat Arab. Anaknya tinggal, doa pagi, petang, siang, dan malam. Kalau dikasih dengan yang haram, sepiring nasi dari duit riba, dari duit tipu, dari duit bohong, berubah menjadi setetes darah. Sepiring nasi itu capek kita ngunyahnya, itu cuma setetes darah. Maka yang malas ngunyah, langsung aja minum darah. Seperti Dracula. Tes darah yang dari sepiring nasi, semangkok bakso, mie ayam. Jangan bayangkan sekarang, nanti air liur menetes. Itu menjadi setetes darah masuk ke jantung. Dari jantung dia menyembur naik ke otak. Setetes darah tadi masuk ke jantung. Jantung itu tugasnya menyemburkan darah naik ke otak. Otak inilah yang memerintahkan mata. Otak inilah yang memerintahkan telinga. Otak inilah yang memerintah. Maka kalau kurang oksigen naik ke otak, orang otaknya bermasalah. Disebut dengan stroke ringan. Lama-lama stroke berat, akhirnya tidak bisa bergerak, terbaring di rumah sakit. Makanya bunyi ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Ternyata otak ini ada otak depan, ada otak belakang. Kalau di Sumatera, ada jual otak. Otak-otak. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan, itulah otak yang memerintahkan, kamu mesti buat ini, kamu mesti buat ini, kamu, kata otak depan, kamu mesti sakau, kamu mesti mabuk, kamu mesti pacaran, kamu mesti joget-joget, kamu mesti buat acara happy, kamu masih muda. Otak inilah yang memerintahkan. Ke otak itu dikasih makanan yang halal, maka dia akan memerintah yang baik-baik. Buat pengajian, buat sedekah pada anak yatim. Tren Nurul Azhar. Jadi saya diundang maulid Nabi, sering isra'at, enggak terhitung. Menyambut bulan suci puasa Ramadan, apalagi halal bihalal, banyak sekali. Tapi ulang tahun anak umur 17 tahun, kelas 2 SMA, rasanya baru sekali. Tapi yang udah tua tidak bisa diulang lagi 17. Anak kita bisa kita ajarkan. Banyak juga yang mengecam, mencela saya di internet. 18 Mei tahun 2021, saya ke rumah mertua saya, mereka siapkan nasi tumpeng. Habis itu mereka doakan, barakallahu fi umrik. Serangan banyak. Abdul Somad termakan omongannya. Selama ini dia melarang ulang tahun, ternyata dia sendiri dirayakan ulang tahunnya. Saya enggak komen, tapi saya mikir, memang payah ya kalau ngomong sama orang enggak punya paket. Dia enggak nonton secara full. Udahlah, paketnya kurang, pendengarannya kurang, otaknya pun kurang juga. Padahal yang saya maksud ikan, kalau melakukan tradisi musyrik, orang musyrik nyembah api, majusi, apinya itu di Persia, api abadi yang tidak mati-mati. Ketika berdoa, maka berdoa sambil menghadap ke api itu. Itulah tradisi meniup api sambil berdoa. Pengennya setahun ke depan bisa menaklukkan kamu. Itunya yang haram. Lalu kalau ada orang pada hari kelahirannya dia bersyukur dengan menyantuni anak yatim, pada hari kelahirannya dia bersyukur dengan makan bersama, dengan duafa, dengan orang jompo, membelikan kain sarung, membayarkan uang sekolah. Baik. Mana dalilnya? Nabi SAW berpuasa hari Senin. Bapak Ibu yang puasa Senin Kamis, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Tiga jawaban Nabi. Yang pertama, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ustaz ngelihat apa? Ngelihat jam, kok kayaknya enggak jalan. Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma buistu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin Al-Qur'an wahyu diturunkan kepadaku. Jadi salah satu alasan kenapa dia hari Senin, hari kelahirannya, mensyukuri nikmat hari lahir. Baik dihitung menurut bulan Qomariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat Awal, Jumat Akhir, maupun bulan Syamsiyah, perhitungan matahari, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bedanya Pak Ustadz, kalau dihitung menurut Syamsiyah, matahari, dengan Qomariyah, itu setahun bedanya 11 hari. Cobalah lihat kalender bulan puasa, itu kita mundur 11 hari, 11 hari, 11 hari. Makanya kalau saya ditanya orang, umurnya berapa? Menurut Qomariyah apa Syamsiyah? Saya kalau menurut Januari, Februari, lahir 1977, sekarang 2022, berarti umur saya 45. Walaupun saya capek mau saya 45, dia tetap juga bilang saya 25, jadi payah. Tapi kalau lahir menurut bulan Qomariyah, saya lahirnya tanggal 30 bulan Jumadil Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Tahun 1397. Sekarang sudah 2000, sekarang sudah 1443. Kalau menurut hitungan bulan Qomariyah, itu lebih tua 2 tahun dari hitungan bulan Syamsiyah. Jadi kalau hitung Januari 45, kalau Qomariyah udah 47. Makanya kalau gitu yang diingat-ingat berarti Qomariyah apa Syamsiyah? Kalau kita belum makan susah ngitung memang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan selamat untuk Kai. Walaupun cucunya yang genap umurnya, tapi Kai punya cucu yang soleh. Selamat untuk Pak Fendi Sugiarto. Kenapa? Zaman sekarang, oh, sak terhitung kesulitan anak-anak ngadu ke saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Acara apa itu Pak? Untuk ruqyah. Ruqyah apa? Anak saya Pak Ustaz. Diganggu jin? Enggak. Terus kecanduan game online. Mana mendoakan? Saya kalau mendoakan orang ruqyah diganggu jin, insya Allah mendoakannya bisa. Masalah jinnya lari itu nomor dua. Allahu minta perlindungan kepada Allah dari jin. Itu kita mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inna na'udzubika minasyaitan. Tapi Allahumma inna na'udzubika min game online. Ini gimana ceritanya anak bapak ini kena game online? Inilah Pak Ustaz. Kelas berapa dia sekarang? SMA Pak Ustaz. Enggak makan, enggak mandi, enggak sholat. Main terus di kamar. Luar biasa. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa Pak? Lari dari pesantren. Oh, sama kayak saya dulu. Ustaz Somad, tolong anak saya. Kenapa Pak? Enggak pulang-pulang sama pacarnya. Macam-macam masalah orang. Tiba-tiba Pak Fendi-nya anak minta pengajian. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada doa yang diajarkan Nabi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Punya anak yang sejuk dipandang mata. Peci, poko, sholat, puasa. Maka inilah keinginan kita semua. Semua bapak ibu yang berhadir ini anaknya insya Allah soleh. Dan kata anaknya minta masuk pesantren tahfiz Quran. Lain minta supaya anaknya dimasukkan, enggak mau masuk. Nangis orang tua. Akhirnya kata kiai, ya udah kalau gitu bapaknya aja yang di sini, anaknya pulang. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Anak Ustadz Somad sendiri, anak saya masih kelas 2 SD, masih baik. Mudah-mudahan baik. Jadi kalau kita doakan anak orang lain, tengah malam, ya Allah mudah-mudahan Ananda Muhammad Jimli Nuraki panjang umur, sehat badan, istiqomah. Maka apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat doa seperti yang engkau doakan untuk orang lain. Saya yakin dan percaya semua yang berhadir ini semua sedang ikut dengan kebahagiaan Ananda Nur keluarga insyaallah. Amin. Biasa kita bisa melihat wajah orang bahagia atau tidak dari raut wajah karena ketutup masker. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin yang kedua Umar bin Khattab. Wahai Umar, ya, tolong hukum anak saya. Kenapa anak kamu, anak durhaka, ngelawan sama saya? Kata Umar, baik, saya akan hukum dia. Tapi sebelum hukum, saya tanya dulu. Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Sebelum menghukum, nanya. Hei, anak muda, ya. Kenapa kamu durhaka kepada bapakmu? Kata si anak muda, wahai Umar bin Khattab, ya, apakah kami anak-anak ini punya hak terhadap ayah kami? Ya, apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, anak punya tiga hak. Yang pertama, memberikan ibu yang soleh. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, memberikan makanan yang baik. Lalu apa kata si anak? Aku tidak dapat tiga-tiganya. Ibuku tidak baik, namaku tidak baik, makananku pun tidak baik. Saya yakin dan percaya Pak Fendi Sugiarto sudah memberikan tiga-tiga untuk Ananda Nur Zaki. Ibunya baik. Ustaz tahu dari mana? Pakai jilbab. Kan yang penting hatinya. Mana kita tahu hati orang? Emang di ronsen? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suwarikum, tidak melihat wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat hati kamu. Tapi hati itu ada fisiknya. Tampilan yang di luar kalau sama dengan yang di dalam, orangnya beriman. Kalau lain di luar, lain di dalam, namanya munafik. Makanya kalau kita bercermin, kita minta dua-duanya sejalan. Allahumma ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana kau perbaiki fisik zahirku, fasid huluqi, maka perbaiki batinku. Makanya kalau ngaji dengar baik-baik. Banyak orang ngaji kipas anginnya kencang, AC-nya dingin, perut kenyang, sayup-sayup. Pulang ke rumah yang didengar tinggal 10%. Besok pagi dia tak mandi, tai mata sebesar bakso. Ditanya orang, kenapa kau tak cuci muka, kenapa tak sisiran? Allah tidak melihat wajah kita, yang dilihat Allah hati kita. Mesti seimbang antara zahir dan batin. Jadi kalau nampak perempuan jilbabnya panjang, menutup aurat, husnuzon bahwa dia orang baik. Saya husnuzon ibu-ibu ini baik-baik semua. Emaknya mesti baik. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak nanti pulang, pantesan anak kita itu enggak baik. Ternyata kau enggak baik. Lalu si ibu juga balas, kau juga setan. Mau setan bulan Ramadan ini dibelenggu, kecuali engkau mas. Yang kedua, namanya baik. Dikasih nama anak, nama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nur, nur aya. Zaki, kalau pakai zai artinya suci. Kalau pakai zal, zaki artinya cerdas. Dua-dua bisa dipakai. Tapi orang yang enggak ngaji, enggak pakai zal, enggak pakai zai. Apa tadi temanmu? Zaki. Nur zaki, cahaya, anak yang suci. Zaki, cerdas. Nah, nama adalah doa. Jadi didoakan dia supaya akhlaknya seperti Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur. Kawan saya Pak Ustadz namanya Nur tapi hitam, mungkin lahirnya malam. Nur Laila, cahaya di tengah malam. Mohon maaf kalau namanya kebetulan sama, Bu. Juga Bapak. Ustadz ini ceramah yang disebut nama istriku. Nama. Saya dikasih sama kakek saya namanya, nama saya dulu dikasih sholah. Sholah pakai ha. Kalau pakai ha, sholah artinya sholat. Tapi kalau pakai ha, sholah artinya baik. Cucuku ini kukasih nama sholah, baik. Emak saya enggak pandai bahasa Arab. Orang Melayu sholah itu nama ikan. Telar di kampung saya jadi sholah. Kata emak saya, masa nama anakku nama ikan. Lah alternatif yang kedua, itulah dikasih nama Abdus Somad, itu hamba. Somad Allah, tempat bergantung, tempat. Abdus Somad, hamba Allah. Nama yang paling baik dua. Pertama, nama Nabi. Yang kedua, nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah Rahim Abdus Somad. Kalau yang perempuan, nama-nama Ummul Mukminin, nama ibu Nabi Muhammad, Aminah. Perempuan yang amanah. Dari Aminah lahirlah laki-laki yang amanah, Al-Amin. Ibunya baik, sudah. Namanya baik, sudah. Makanannya baik. Kalau tiga-tiganya sudah baik, dia ngelawan, dia durhaka, Umar bin Khattab mau menghukum. Tapi ketika emaknya tidak baik, namanya tidak baik, makanannya tidak baik, akhirnya darahnya tidak baik, menyembur ke otak, memerintahkan yang tidak baik, dia jadi jahat, dia jadi nakal. Maka apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kamu lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi selama ini kita tahu ada anak durhaka. Sungguhnya sebelum anak durhaka, ada yang lebih dulu. Siapa itu? Bapak durhaka. Mudah-mudahan anak-anak yang ngelawan tidak mendengar ceramah ini. Khawatirnya nanti pas bapaknya marah, memang kamu anak durhaka. Sebelum aku durhaka, kamu sudah bapak durhaka duluan. Dari mana kamu tahu? Ceramah Ustaz Abdul Somad. Jangan dengar, dia itu Ustaz sesat. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tugas seorang laki-laki adalah mencarikan ibu yang solihah. Setelah itu lalu kemudian hubungan dengan ibu yang solihah tadi baik, dengan pernikahan yang baik, tidak pacaran, tidak buat maksiat dan dosa, tidak diisi dengan perbuatan mungkar. Itulah maka laki-laki dipisah sebelah kiri, puan di sebelah kanan. Ketika mereka menghadap kemari, laki-laki mari, maka perempuan di sebelah kirinya. Kenapa perempuan ini di sebelah kiri? Karena diciptakan khuliqatil mar'atu min dilak. Puan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk sebelah kiri. Kalau foto, ini kan adiknya, kata yang moto. Adiknya di sebelah kanan. Ini istrinya, iya. Ini di sebelah kiri. Kenapa? Dari tulang rusuk. Jangan heran kalau ada anak muda pas mau buka puasa di hotel, ditanya sama orang restoran, mau pesan apa pak? Pesan rusuk. Kenapa? Lama mencari tulang rusuk yang hilang. Khuliqatil mar'atu min dilak. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling melengkung, paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk paling melengkung, paling bengkok, yang paling atas. Jantung di dalam. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan, saya sebagai laki-laki kepala rumah tangga melindungi perempuan, dia tidak mengerti sungguhnya tulang rusukmu yang melindungi jantungmu. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk itu hilang. Dia mencari tulang rusuk. Lalu kemudian tulang rusuklah yang menjaga jantung. Jantung ini kalau ada orang tabrakan, patah tulangnya. Tapi jantungnya insya Allah tidak hancur. Kenapa? Karena dijaga oleh tulang. Berdasarkan filosofi itu, kalau ada laki-laki yang mengatakan, kami laki-laki menjaga perempuan. Sesungguhnya perempuan inilah yang menjaga laki-laki. Aibnya, cacatnya, segala kelemahan laki-laki ditutupi oleh perempuan. Makanya perempuan ini dikatakan pakaian. Hunna libasul lakum. Hunna perempuan, kum laki-laki. Hunna libasul lakum, perempuan ini adalah pakaian terhadap laki-laki. Warulah ayat berikutnya, wa antum libasul lahun. Yang pertama menutupi laki-laki adalah perempuan. Kalau tampil orang banyak ini laki-laki nampak sempurna. Abdul Somad ditutupi dengan pakaiannya yang berwarna merah. Ustaz pecinya kok warna merah? Dikasih orang. Dengan sorbannya yang kain sasirangan juga dikasih. Orang mana? Dengan bajunya, dengan kokonya, dengan titelnya ditutupi. Kalau ada orang baik, sesungguhnya dia bukan baik. Allah yang maha baik masih menutupi segala kekurangannya. Jadi laki-laki ini tidak ada yang sempurna. Laki-laki yang sempurna hanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini menjadi terhormat, dicium tangannya, dimuliakan karena ada perempuan yang menjadi tulang rusuk menutupi jantungnya. Kalau selama ini ada laki-laki yang enggak ngaji, dia berkata kepada istrinya, "Saya yang ngasih makan kamu, saya yang menjaga kamu." Kalau dia mendengar tausiah ini, dia sadar, oh sesungguhnya perempuan inilah yang selama ini melindungi aku dari segala kekuranganku. Inilah perempuan-perempuan yang solehah yang menjadi tulang rusuk. Tulang rusuknya ini melengkung. In akhasta aqamtaha, kalau engkau luruskan, patah. Tulang rusuk ini kalau dipaksa lurus, patah. Kalau diikut, kita jadi bengkok. Laki-laki kalau mengikut tulang rusuk yang bengkok, jadi laki-laki yang bengkok. Pernah kan ngelihat laki-laki yang bengkok karena ikut istrinya bengkok? Kalau dia luruskan paksa, patah. Kalau diperturutkan, bengkok. Maka dia mesti dengan bahasa yang lembut. Laki-laki dengan bahasa yang lembut. Makanya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan bahasa yang lembut. Ya, perempuan itu lebih mengingat kata-katanya daripada makna dari kata. Yang teringat di kepala perempuan itu adalah kata-katanya. Maka keluarkanlah kata-kata yang lembut. Makanya Nabi memanggil Aisyah itu dengan yang paling lembut. Ya Humaira, wahai engkau yang putih merah-merahan. Kalau kena cahaya matahari, dia kemerah. Pak Ustaz, boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia enggak putih. Enggak apa, orang boleh. Pulang dari sini, panggillah dia ya Humaira. Jangan terlalu jujur, panggil ya Hajar Aswad. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tulang rusuk yang bengkok tadi menjaga, menjaga jantung, menjaga lambung. Dijaganya lah rahim yang difitrahkan Allah di dalam tubuhnya. Ini sampai detik ini orang Jepang yang bisa buat mobil, bisa buat pesawat, orang Jerman canggih penerbangan, belum bisa buat rahim. Thailand yang paling hebat operasi, belum bisa buat rahim. Merubah wajah bisa. Makanya ada namanya kontes lady boy. Wajahnya lady, kaki tetap boy. Tapi untuk membuat rahim, mohon maaf, belum bisa. Makanya kalau perempuan sampai divonis harus angkat rahim karena ada kista mengkristal di dalamnya, ini mesti dibuang, Bo. Kalau enggak nanti membesar, ini menjadi kanker bahaya, menjalar kemana-mana. Jadi mesti diangkat, mesti diangkat. Kalau kistanya diangkat, rahimnya ikut. Iya. Mau nangis suaminya. Nangis si perempuan karena rahim diangkat, berarti dia enggak bisa punya anak. Istrinya menangis, suaminya senyum. Pas datang mau operasi, mohon maaf, Pak, kami rupanya salah diagnosa. Istrinya senyum, suaminya menangis. Karena lalu kemudian diberikan Allah SWT karunia setelah menikah laki-laki tadi dengan perempuan, lalu kemudian solihah istri, soleh suami, dipertemukan dalam majelis yang baik, lahirlah anak yang baik. Maka dibisikkan pertama kali ke telinganya itu adalah solawat-solawat. Alhamdulillah kita punya groh anak-anak solawat. Apa nama grupnya adik-adik? Al-Barokah. Masya Allah. Barokah itu diambil dari kata birkah, kolam. Apa hubungan kami dengan kolam? Saya punya tanah. Kai Muhammad punya tanah. Pak Fendi punya tanah. Tanah, tanah, tanah. Tapi tanah Kai ada kolamnya. Kalau ada kolamnya, ketika hujan turun, tanah beliau dapat air. Kalau sudah ada air, ada ikannya. Kalau sudah ada kolam, ada hewan yang haus minum. Maka di antara tanah kami yang bertiga, tanah yang berkah itu tanah saya, tanah Pak Pendi, atau tanah Kai? Tanah Kai. Kenapa? Karena ada kolamnya. Itu makna asal kata barokah, itu kolam. Tanahnya sama, tapi kalau ada kolamnya, ada nilai lebih. Jadi barokah itu artinya punya nilai lebih baik dari yang lain. Anak muda sama dengan anak yang lain, tapi mereka punya nilai lebih. Lebihnya apa? Ragam. Lebihnya apa? Ganteng. Kami ganteng juga, Pak Ustaz. Tempat kami ganteng juga, Pak Ustaz. Tapi mabuk. Yang ini punya baik, bisa solawat. Jadi kabar gembira bagi bapak ibu di Kalimantan Selatan, kalau ada acara menikahkan anaknya, ada acara akikah, ada acara walimah, diselamatkan dari keyboard tunggal dangdut penyanyinya pakai rok pendek, dengan majelis solawat dengan grup Hadroh Al-Baroh. Boleh di-upload. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ibu-ibu yang mengandung sambil bersolawat, turunlah barokah-barokah kebaikan. Apa anaknya bisa dengar di dalam Pak Ustaz? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan laki-laki dan perempuan, ketemu sperma, mohon maaf, dengan sel telur. Thumma nabtalih. Khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Anak itu di dalam rahim sudah bisa mendengar. Itulah mengapa anak-anak, ibu-ibu sedang hamil sambil ngusap perutnya berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kalau pandai selawat, yang belum pandai berselawat tinggal dengarkan aja rekaman Al-Barokah, lalu kemudian ada udah buat rekaman belum? Mesti direkam, buat video, buat MP3, upload supaya bersaing dengan yang batil. Kalau orang yang ma'ruf, yang solawat, yang hadroh, yang al-barakah tidak mengupload, maka pezina, pemabuk mengupload, mereka akan menang. Mesti bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mesti ada persaingan antara orang yang benar dengan yang batil. Di medsos nanti orang melihat batil, batil, batil, batil, batil. Saking banyaknya batil, yang betul enggak kelihatan, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul. Betul, batil, batil, betul. Saking banyaknya yang hoax, yang hak tidak diperjuangkan, akhirnya orang bingung mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Nanti disilap-silap imam tarawih baca wa tawasau bil hoax. Karena dia tidak melihat yang hak. Maka kalau ada orang benar, mesti menunjukkan kebenaran. Oh, kami tidak mau upload Ustaz, nanti ria. Ini ria. Kalaulah tidak boleh meriwayatkan hadis tentang sedekah. Kita tidak tahu bahwa Abu Dihdah mensedekahkan 600 batang pohon kurma. Kalaulah tidak boleh mengupload kebaikan. Kita tidak tahu Abu Talhah mewakafkan tanah Masjid Nabawi lengkap dengan sumur-sumurnya. Pastilah kata Nabi, jangan riwayat, diam-diam saja. 1400 tahun sudah diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits, yang baik-baik. Ini termasuk bagian dari syiar. Ada di Kalimantan Selatan anak SMA kelas 2 17 tahun minta tausiah. Ini nikmat. Supaya apa? Supaya terinspirasi pula anak-anak yang lain. Orang-orang tua berpikir, oh kalau begitu nanti anak saya, ketika saya ingin mensyukuri nikmat umurnya, saya akan bawa ke panti jompo, saya undang anak yatim, saya akan bawa ke panti. Nanti setelah ini, setelah diupload ini, saya yakin banyak orang tua-orang tua inspirasi, lalu dia pun bawa anaknya ke asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Waalaikumsalam. Ini anak saya kebetulan usianya genap ini 17 tahun, kemarin ada tausiah Ustaz Somad di Kalimantan Selatan, saya pun mau buat juga. Berapa anak panti asuhan di sini semuanya? Ada sekitar 200 orang, Pak. Saya mau kasih makan. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz Somad ada membuat acara untuk anak-anak Ustaz? Ada. Anak saya Mizian Haziq Abdillah, itu selalu saya buat 1 Muharram. Karena dia lahirnya pas saya tausiah 1 Muharram. Saya 1 Muharram, ketika itu tausiah, lahirlah. Saya tidak ingat tanggal masehinya. Saya ingat saya 1 Muharram, undang, makan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk acara-acara tiup-tiup lilin sampai sekarang memang belum pernah kalipun. Baik saya, adik saya, anak saya, ponakan saya, memang kami tidak melakukan itu. Khawatirnya, iya kalau umur bapak 10, 20, 30. Kalau nanti misalnya bapak umurnya ditakdirkan Allah, diberikan umur bapak 80 tahun. Tahu-tahu cucunya senang. Oh, kakek kami, kami kasihkan, dibuatnya lilin 80. Disuruhnya tiup senapas. Kali tiup, hilang sekalian. Na'udzubillah. Apa yang kita lakukan hari ini, itu yang akan dilakukan oleh anak cucu kita nanti. Tahu dari mana? Itu yang saya lakukan pada ibu saya. Ibu saya membagi beras, sekarang saya lakukan. sejak meninggal 2 tahun, Maret 2019, 2020, 2021, 2023. Oh, udah 3 tahun. Terus, apa yang dilakukannya dulu, itu yang saya lakukan sekarang. Jadi begitu juga kalau kita melakukan sesuatu, anak-anak kita akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang pernah kita lakukan. Kalau Bapak membiasakan untuk buat buka bersama, nanti anak-anak Bapak juga akan melakukan perbuatan yang sama. Bulan Ramadan, kami ingat. Jangan heran kalau ada anak-anak malam tahun baru diundangnya teman-temannya, tetangganya, kawan-kawannya. Mabuk bersama sampai pagi, teler bersama sampai subuh. Kenapa? Karena bapaknya juga melakukan itu dulu dan dia ingin mengenang kemesraan ini. Janganlah secepat berlalu. Ibu, boleh percaya, boleh tidak. Tapi nanti kita akan melihat amal anak-anak kita itu mengalir bur kita. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Rezeki banyak, kita bangun masjid, bangun panti, bangun sekolah tahfiz Quran. Rezeki kita ada Pak Ustadz, ilmu ada. Ajarkan orang kebaikan, mengalir. Saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru. Ada satu peluang terakhir. Waladun solihun, anak yang kai, tiga-tiganya dapat. Amal jariah, dapat. Ilmu yang bermanfaat. Ustadz Hatta pun mengenang waktu Ustadz Hatta masih kecil, beliau guru, imam. Anak soleh, bukan sekedar anak, sampai ke cucunya dapat. Jadi nampaknya saya ngomong ceramah. Yang sudah melakukannya dan memetik hasilnya, saya sedang mengambil pelajaran dari Kai. Dan Sudi pun doakan Abdul Somad, mudah-mudahan anak-anak cucu saya bisa soleh di anak cucu Kai, insya Allah. Belum juga. Tadi saya lihat jam saya, www.google.com, saya buka puasa waktu Banjarmasin, katanya jam 18.23. Saya terus terang beruntung hari ini. Kenapa? Karena terbang dari Pekanbaru ke Jakarta sampai ke Banjar. Dan ternyata saya tanya Ustaz Atta, kita di sini lebih dulu 1 jam waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau saya di Riau, ini sekarang masih jam 5. Jadi saya cepat buka puasa. Cuman nanti pas pulang hari Senin, nambah 1 jam. Mungkin nanti kami pulang malam aja kalau ada pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang penuh barokah, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu kegembiraannya ada 2. Yang pertama, farhatun inda fitrih, berbahagia ketika berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, berbahagia ketika berjumpa dengan Allah bawa amal soleh. Kebahagiaan yang ketemu dengan Allah nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang pertama adalah ketika berbuka. Senang lihat makanan? Bukan. Senang karena waktu doa terkabul. Di antara yang kita inginkan supaya doa kita kabul, supaya anak-anak kita, bil khusus Ananda, Muhammad Jimli, Nur Zaki, istiqomah. Beliau masih muda, tamat dia, habis kuliah, masih panjang perjalanan hidupnya, ketemu jodoh yang punya anak cucu yang baik-baik, tercapai apa yang dicitakan. Kalau kita doakan anak orang lain, maka anak kita pun juga akan diaminkan malaikat. Jadi nanti ketika kita doakan nampaknya Ananda, jangan tidak mau, jangan ada orang ketika mendoakan orang lain yang enggak mau aminkan. Pas ditanya, kamu enggak aminkan? Ah enggak, cuma dia anakku, maka kita. Jadi biasakan doakan anak orang lain. Bapak jangan doakan istri orang lain. Istri bapak marah, buruk. Adapun berdoa untuk bersama-sama berjamaah, maka ini baik. Kalau sudah masa mudanya baik, man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang masa mudanya terbiasa buat baik, maka insya Allah di waktu tuanya nanti akan terbawa-bawa. Ada pepatah, dari muda terbawa-bawa, dari muda terlonjak-lonjak, alah bisa karena biasa. Kalau bahasa kampung kami, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi berawal dari kecil sudah biasakan, maka insya Allah dia taat kepada orang tua, menjadi anak yang berbakti, menjadi pelipur lara di hati orang tua saat nanti dia mereka lanjut usia. Dan yang paling menyenangkan hati adalah setiap pagi dan petang mengalir pahala anak-anak bawa oleh malaikat. Ketika kita sudah terbujur kaku di liang lahat, itu semuanya putus. Bisa baca Quran, meninggal dunia, putus. Puasa sunat Senin Kamis, meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tetap mengalir, waladun salihun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud. Di tengah malam, Ananda Muhammad Jimli Nurzaki bangun, berdoa di atas sajadah, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma marabbayani shaghira. Ala hadzihi niyyah, untuk niat yang baik. Semoga anak-anak cucu kita soleh dan salihah, qomah iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenang. Allahumma ihfazna min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari narkoba, dari LGBT, dari zina, dari pergaulan bebas, dari riba, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal mungkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis pengajian, majlis berbuka puasa ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa ladainan illa qadaitah. Tolong kami untuk lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara yang angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, kalapnya selamat dari azab ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah illa qadaitah wa yasha. Segala hajat dunia, hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Baikilah anak-anak muda kaum muslimin, bil khusus Ananda Muhammad Jimli Nuri. Tawil umurahu, panjangkan umurnya. Qawi imanahu, kuatkan imannya. Sahih jasadahu, sehatkan badannya. Waj'alhu minar rasyidin, masuk orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berucap lurus, beramal lurus. Ja'alhu minas salihin, jadikan anak kami Ananda anak yang soleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Wa qiyamana, qiyamul lail kami. Wa takhasyu'ana, khusyuk kami. Tadarru'ana, rendah hati kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu'anna, maafkan segala. Allahumma razuqna istiqamah, berikan kami istiqamah. Allahumma razuqna laylatal qadri, berikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.